بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Masih membahas tentang hukmun nadhar, hukum melihat laki-laki kepada wanita. Ada 7 jenis. Pertama, melihatnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya, ajnabi, perempuan asing. Hukumnya adalah dia boleh melihat, dia tidak boleh melihat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka itu juga diharamkan. Dengan demikian, perempuan juga wajib menutup muka dan telapak tangannya. Alal qawli al-azhar, menurut pendapat yang memang mu'tamad dalam pandangan Syafi'i, yang mana memang selain pendapat itu banyak juga ulama Syafi'i mengatakan boleh melihat muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, melihatnya laki-laki kepada istrinya dan juga budak perempuannya, seluruh badannya boleh kecuali kemaluannya. Dan itu juga sebaliknya, perempuan boleh melihat seluruh badan suaminya kecuali kemaluannya. Nah, kemudian yang ketiga, nadharuhu ila zawati maharimih, melihatnya laki-laki kepada mahramnya. Lah, itu lawan jenis yang tidak dibolehkan untuk dinikahi, hukumnya boleh melihat seluruh badannya kecuali antara lutut dan pusar. Gitu. Di pertemuan yang lalu kita cabang masalah di nomor 3 ini, yaitu laki-laki dengan laki-laki. Karena sama inti daripada maksudnya, yaitu sama-sama tidak boleh dinikahi. Maka laki sama laki-laki seperti mahram. Jadi seluruh badannya boleh dilihat kecuali antara lutut dan pusar. Begitu. Nah, sekarang al-far'uzani. Al-far'uzani fi hukmi nadharil mar'ati ilal mar'ati. Far'u tsani, yaitu cabang kedua daripada jenis penglihatan yang ketiga, yaitu melihatnya wanita kepada wanita yang lain. Muslimah kepada muslimah atau muslimah kepada zimmiyah atau sebaliknya. Begitu. Saya cek suaranya bagus apa enggak. Gitu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ini bagus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-far'u tsani, cabang yang kedua dari hukum yang ketiga, yaitu melihat kepada mahram. Anna nadhara al-mar'atu ila al-mar'ati ka nadhari ar-rajuli ila ar-rajuli, melihatnya wanita kepada wanita yang lain hukumnya sama seperti melihatnya laki-laki kepada laki-laki. Seluruh badannya boleh dilihat, illa ma baina surati wa rukbati, kecuali antara lutut dan pusar. Begitu. Wa hadha, dan hukum ini boleh melihat seluruh badan kecuali antara lutut dan pusar. Fi nadharil muslimati ilal muslimah, dalam hal yang melihat itu perempuan muslim kepada perempuan muslim yang lainnya. Amma nadharul zimmiyati ilal muslimah, sedangkan zimmiyah, melihatnya seorang perempuan zimmi. Zimmi itu non-muslim yang terikat ikatan damai dengan orang muslim di satu tempat. Ya, secara sederhana muslim-muslim Indonesia, non-muslim Indonesia ini adalah zimmi semua. Karena terikat dengan undang-undang perdamaian, kan begitu. Jadi muzimmi ya. Amma, sedangkan melihatnya seorang perempuan zimmi, non-muslim yang damai, begitu, kepada muslimah, Fafih khilaf, ini jadi perdebatan. Artinya ada kondisi berbeda kalau yang ngelihatnya adalah wanita non-muslim. Dengan demikian, si perempuan muslimah itu juga punya kewajiban menutup aurat yang berbeda di hadapan non-muslim dan di hadapan perempuan muslim. Gitu. Qala al-Ghazali, kata Imam al-Ghazali, al-asahu, pendapat yang paling sahih, annaha kal-muslimah. Bahwasanya perempuan non-muslim itu hukumnya sama seperti muslimah. Jadi dia boleh melihat seluruh badan wanita muslim kecuali antara lutut dan pusar saja. Jadi hukumnya, kata Imam Al-Ghazali, dhimmiyah sama seperti muslimah. Karena sama-sama wanita. Karena aturan nutup apa enggak nutup ini kan aturan apa namanya tahriku syahwa wal fitnah. Kan gitu. Aturan di mana menjaga kemaluan, menjaga kehormatan muslim sekaligus mencegah terjadinya fitnah dan juga syahwat yang berlebihan. Maka itu karena sama-sama perempuannya boleh, karena apa yang dipunyai oleh wanita muslimah itu juga dimiliki oleh wanita non-muslim. Kan gitu, sama-sama perempuan badannya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, az-zimmiyatukal muslimah. Perempuan non-muslim, zimmi, sama seperti muslimah. Dia boleh melihat seluruh badan perempuan kecuali antara pusar dan lutut. Dengan demikian si perempuan muslimah ini juga tidak ada masalah. Terbuka auratnya, begitu, terbuka badannya di hadapan perempuan non-muslim. Yang penting jangan terbuka antara pusar dan lutut. Begitu. Itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Dan ini banyak dipakai oleh kebanyakan ulama modern gitu. Tapi enggak ulama kiai, ulama pesantren, ulama kiai-kiai pesantren enggak pakai pendapat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini pendapat kiai pesantren. Qala al-Baghawi, tapi kata Imam al-Baghawi, Imam al-Baghawi juga kan punya kitab namanya Ta'liqat dari Mukhtasar al-Muzani. Jadi Mukhtasar al-Muzani itu kitab pokok daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i begitu. Dan dari Mukhtasar Al-Muzani itulah kemudian muncul banyak ta'liq, banyak syarah, banyak hasyiah dan seterusnya, termasuk Imam Al-Baghawi. Wa qala Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, as-sahih, pendapat yang sahih daripada perempuan non-muslim itu adalah al-mana', dilarang dia. Jadi dia dilarang melihat seluruh badannya. Enggak boleh. Artinya melihatnya itu bukan kayak melihat apa namanya muslimah yang lain. Kalau muslimah sama muslimah seluruh badan kecuali antara pusar dan lutut. Tapi kalau dhimmiyah mah enggak boleh. Enggak boleh, hukumnya dibedain begitu. Fa ala hadza, maka dengan demikian, lalu kalau enggak boleh yang boleh dilihat apa? Yang boleh dilihat dari perempuan dhimmiyah kepada dal mehnah, aurat yang boleh terbuka ketika khidmat, ketika orang melakukan sesama seperti budak melakukan pelayanan kepada Tuhan, yaitu kepala, tangan sampai siku dan juga kaki sampai lutut atau setengah betis. Itu doang yang boleh dilihat. Dengan demikian perempuan muslimah harus tertutup auratnya di depan perempuan non-muslim, begitu. Jadi tidak boleh terbuka badannya, karena memang perempuan muslimah, perempuan dhimmiyah, wanita non muslim dhimmi, itu hukumnya seperti apa, jatuhnya seperti laki-laki mahram. Memang sangat baik kalau tertutup badannya, illa kecuali yang terlihat ketika mihna, ketika khidmat itu tadi. Fa'ala hadha, maka menurut pendapat Imam Al-Baghawi ini, la tadkhul ma'al muslimati ila al-hammam, tidak boleh seorang perempuan non-muslim zimmi ma'al muslimati bersama orang-orang, bersama perempuan-perempuan muslim ila al-hammam, masuk bersama dalam satu kamar mandi. Wa man ladhi tara min al-muslimat, terus kalau memang dilarang apa? Wa man ladhi, dan apa yang boleh dilihat daripada perempuan dhimmi itu kepada muslimah, qila, dikatakan tara ma yara rajul. Tara ma yara rajul, dia hanya boleh melihat apa yang boleh dilihat dari laki-laki kepada perempuan. Nah, perempuan boleh gak dilihat sama laki-laki? Boleh. Tapi yang dilihat cuma muka dan telapak tangan. Berarti itu doang tuh. Jadi perempuan non-muslim zimmi hukumnya sama seperti laki-laki asing. Dia tidak boleh melihat seluruh badan kecuali muka dan tangan. Tok, begitu doang. Itu qilah, pendapat qilah. Wakila, tapi juga dikatakan mayabdu indal mihnati, yang boleh dilihat apa yaitu yang nampak indal mihna ketika khidmah. Mihna udah kita jelasin. Khidmah itu, mihna itu kepala, tangan sampai siku, kaki sampai setengah betis atau sampai lutut. Jadi bagian itu doang yang boleh dilihat oleh wanita non muslim demi kepada wanita muslimah. Jadi dia melihatnya seperti apa namanya mahram gitu. Qala Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa hadza ashbah, dan pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad. Ashbah itu artinya lebih dekat kepada kebenaran, maksudnya lebih benar, lebih mu'tamad begitu. Maksudnya pendapat ini pendapat yang kedua bahwa si wanita non muslim zimmiyah hanya boleh melihat bagian yang terlihat ketika mihnah saja. Dengan demikian muslimah juga wajib menutup badannya ketika berhadapan dengan wanita non muslim zimmi, harus menutup dia auratnya kecuali kepala, tangan sampai siku dan juga kaki sampai setengah betis atau lutut gitu. Wa hadza ashbah, ini pendapat yang mu'taman. Qala An-Nawawi, kata Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan as-sahih, pendapat yang sahih itu masahahul baghwi. Ya, apa yang disahihkan Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kita suka. Saya suka, alhamdulillah gitu, berusaha dari dulu ngikutin ini. Imam Nawawi mengatakan as-sahihu, pendapat yang sahih, masahahul baghawi, apa yang disahihkan oleh Imam Al-Baghawi, bahwa perempuan non-muslim itu tidak sama seperti perempuan muslim. Jadi dia melihatnya berbeda sebagaimana perempuan muslim yang lain. Wasairul kafirat, dan seluruh non-muslim, perempuan-perempuan kafir, baik dia zimmi atau harbi gitu. Kadzimmiyah fi hadza, hukumnya sama seperti zimmi. Jadi dia perempuan dari negara mana, atau mungkin kita ke negara sono, kita kan apa namanya, atau mungkin kita ke negara konflik yang muslimnya sedang berperang misalnya. Jadi siapapun perempuannya, baik zimmi atau bukan zimmi, kalau dia kafir, kalau kafir itu berarti semuanya tuh, musyrik tuh kafir, nyembah berhala tuh kafir, begitu. Apalagi pengikutnya si siapa, Lia Eden tuh juga kafir. Pokoknya yang kafir-kafir itu perempuan itu sama kayak zimmiyah, dia hanya boleh melihat kepada perempuan muslimah, yaitu yang nampak ketika mihnah saja, begitu. Walaupun sama-sama perempuan, dia hukumnya berbeda. Dzakarahul Umrani, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Umrani. Al-Umrani punya kitab namanya Al-Bayan. Al-Bayan itu kitabnya tebal panjang. Al-Bayan itu ada sekian jilid, puluhan, 20 sekian. Wallahu a'lam. Qultu, baru nih Imam Taqiyuddin al-Sini ngomong. Qultu, saya katakan, sebenarnya bukan ini, saya nambahin sebenarnya gitu, kata Imam Taqiyuddin al-Sini. Wahtajjal baghawiyu lima qalahu biqaulihi ta'ala. Imam Al-Baghawi, pendapat Imam Al-Baghawi yang mengatakan zimmiyah itu berbeda dengan muslimah, itu berdalil dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au nisaihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au nisaihinna, dan janganlah kalian nampakkan perhiasan kalian kecuali kepada pasanganmu, kepada orang bapakmu, dan juga kecuali kepada perempuan-perempuanmu. Kan bagian dari nisa, perempuannya orang muslim, kan ya. Ini nisaihinna, perempuan-perempuan yang muslim, dan kafir bukan bagian dari itu. Ay min nisa'il mu'minat, ay tegasnya dia bukan daripada perempuan muslim. Karena dia bukan bagian dari perempuan muslim, maka zina, badan yang tidak yang boleh terlihat itu juga jadi enggak boleh terlihat. Karena yang dibolehkan terlihat tuh dari kepada nisaihin, perempuan-perempuan muslim. Sedangkan kafir enggak bisa, maka hukumnya jangan disamain, kan gitu. Bal qala al-Imam al-Allamah Syekh Izzuddin bin Abdussalam namanya sultannya ulama. Izzuddin bin Abdussalam. Beliau juga yang membagi bid'ah menjadi lima. Jadi yang masyhur pembagian bid'ah yang secara eksplisit membagi bid'ah menjadi lima. Yang bid'ah wajib, bid'ah sunnah ini Izzuddin bin Abdussalam. Dulu Imam Syafi'i cuma ngomong bid'ah, bid'atu huda dengan bid'atu dhalal. Kan gitu. Gitu doang. Tapi Imam Izzuddin bin Abdussalam beliau yang memulai bahwa bid'ah itu adalah jenis perkara yang hukumnya dikembalikan kepada lima qawaid al-ahkam. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah dan seterusnya. Dan dikatakan sultanul ulama ini banyak, karena beliau waktu itu hidup di zaman Kutus, Al-Mamalik itu. Jadi kan dulu ada fase di mana khilafah itu dipegang oleh mantan-mantan budak. Makanya disebut Al-Mamalik. Jadi khilafahnya Al-Mamalik. Khilafah Al-Mamalik itu khilafah pemberontakan daripada budak yang dulu jadi tentara. Mereka budak, orang-orang bego, orang-orang yang tidak terpelajar, kemudian memberontak, akhirnya jadi khalifah. Makanya namanya Al-Mamalik. Ya, apa namanya, pemerintahan khilafah para budak waktu itu. Dan belum menentang salah satu kebijakan sampai akhirnya. Ini cerita ya. Yang saya dapat tapi belum dipastikan, cuman beliau dikatakan sultan karena beliau adalah punya pendapat yang sultan tuh takut sama pendapatnya Izzuddin bin Abdussalam waktu itu. Pokoknya begitu. Kapan waktu kita baca lagi ceritanya Izzuddin bin Abdussalam. Bal qala al-Imam al-Allamah Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Bahkan Imam Izzuddin bin Abdussalam mengatakan innal mar'atal fasiqah. Bahwa perempuan fasik. Jadi muslimah tapi fasik nih. Enggak pernah sholat, enggak nutup aurat, makan haram dan seterusnya itu. Fi dzalika hukmuha hukmu dzimmiyah. Orang perempuan yang fasik fi dzalika dalam hal ini dalam hukum melihat itu hukumnya sama seperti hukum zimmiyah. Begitu. Jadi kalau kita punya teman rada, ya begitu. Mulutnya kagak dijaga, perangainya kagak dijaga, ngomongnya kasar, auratnya terbuka, berarti dia kan fasik tuh. Nah, kalau dia ngelihat kepada muslimah, muslimahnya harus tertutup. Yang tertutup adalah seluruh badannya kecuali apa yang nampak ketika mihnah, yaitu kepala, tangan sampai siku, kaki sampai setengah betis. Yang lainnya enggak boleh. Karena kenapa? Karena dia ini fasik kok. Gitu. Jadi perempuan fasik, kata Imam Izzuddin bin Abdussalam, itu sama hukumnya seperti hukum dzimmiyah. Gitu. Fayajibu ala wulatil umur. Maka wajib. Nah, ala wulatil umur, bagi wulatil umur, orang-orang yang ngurusin perkara, yaitu pemimpin pemerintahan, maka wajib bagi orang yang ngurusin perkara pemerintahan man'ul dhimmiyati wal fasiqati min dukhulil hammamati ma'al muhsanati minal mu'minat. Maka wajib hukumnya bagi orang yang punya kuasa, orang yang sedang berkuasa, orang yang sedang memerintah, man'ul dhimmiyat. Dia wajib untuk melarang perempuan-perempuan non-muslim yang zimmi wal fasiqat, perempuan yang fasik, min dukhulil hammamat, daripada masuk ke dalam WC, kamar mandi, ma'al muhsanat, bersama perempuan-perempuan mukmin yang muhsan, yang terjaga, perempuan yang menjaga kehormatannya. Gak boleh. Jadi bikin aturan. Gitu. Cuman agak repot tuh mendefinisikan fasik akhirnya kan. Ya, kan gitu. Ahlan bikum Pak Sardi Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sulit untuk bikin. Tapi memang kewajiban tuh. Kewajiban wulatul umur. Karena kan kita kalau lu kan zimmi, gak boleh masuk. Kan gak bisa kalau orang sipil biasa. Tapi kalau penguasa bisa. Non muslim dilarang masuk. Non khusus kolam berenang khusus muslimah kan gitu. Non muslim nggak boleh masuk, apalagi yang muslim kan. Muslimah doang ini begitu. Fa in ta'adzar dzalika, kalau emang nggak bisa ada aturan kayak gitu, nggak boleh, nggak bisa bikin aturan karena takutnya melanggar HAM atau bla bla bla yang lain tuh kan gitu. Fa in ta'adzar dzalika, kalau memang tidak ada atau tidak bisa buat aturan seperti itu, likillati mubalati wuratil umur, likillah karena sebab dikitnya mubalah perhatian wuratil umur, perhatian orang yang punya kuasa. Kayak sekarang nih, orang yang punya kuasa kan perhatiannya dikit sama orang muslim karena disangka muslim tuh lawan politiknya kan ya. Udah gak usah main kucing-kucingan sekarang, udah ketahuan jelas kan gitu. Pokoknya kalau ada Islam dikit gak boleh kan gitu. Udah Islam oposisi lagi, wow udah jauh dah. Islam oposisi lagi, mantan FPI lagi, pengikutnya Habib Rizik lagi, wow udah habis sudah ini ya. Sering ngaji lagi, wow muslim tapi liberal sekuler, ngikutinya partai merah baru dapat begitu. Tapi kalau dia muslim bagus ibadahnya gitu, yang ngikutin partai oposisi atau nggak ngikutin partai oposisi, dia ngikutinnya ulama, udah dah. Fa in ta'azzara dzalika, kalau emang sulit untuk buat aturan seperti itu, likillati mubarati wulatil umur, karena sebab sedikit perhatiannya pemegang kuasa terhadap perkara ini, bi inkari dzalika, karena mengingkari aturan itu, karena pasti mengingkari dia nih, mereka mengingkari apa aturan beda-bedain perempuan, sama-sama perempuan kan gitu, bedain. Fal tahtariz al mu'minatul hurratu, maka mukmin, perempuan mukmin itu sendirilah yang menjaga dirinya, perempuan mukmin merdeka menjaga dirinya, anil kafirat, daripada orang-orang perempuan kafir, wal fasiqah, dan juga perempuan-perempuan fasik begitu. Jadi dia sendiri yang jaga. Kita enggak mampu nih bikin aturan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ulama, maka kita sendirilah yang bikin aturan begitu. Artinya bukan bikin aturan dalam arti skala yang besar, tapi dalam skala apa yang menjadi kuasa kita, diri kita, anak-anak kita, keluarga, termasuk rumah kita begitu. Wallahu a'lam. Al-far al-salis, pendapat cabang yang ketiga, ma la yajuzu nadhruhu muttasilan haruma munfasilan kadzalik, anna kulla ma la yajuzu nadhru ilaihi muttasilan, apa yang tidak boleh dilihat kepada itu muttasilan, kalau dia bersambung masih nyambung begitu, kadzakari, seperti kemaluan laki-laki, wa sa'idil hurrah, sa'idil hurrah nih, ini sa'id namanya nih, dari ujung jari sini, dari pergelangan sini sa'id. Ini juga masuk daripada sa'id. Ini sampai ini namanya sa'id nih, pergelangan sampai siku itu namanya sa'id. Apa yang tidak boleh dilihat kalau dia masih nyambung, seperti kemaluan laki dan juga tangan perempuan merdeka, wa sya'ru ra'siha, dan rambut kepalanya perempuan merdeka, wa qalamatu dhukri rijliha, dan juga kuku-kuku yang terlepas dari kakinya, wa sya'ri 'anatir rajul, dan juga rambut kemaluan laki-laki. Kan kalau masih nempel enggak boleh begitu. Iya kan? Kemaluan masih nempel enggak boleh dilihat, tangan masih nempel sama badan enggak boleh dilihat, kuku masih nempel sama kakinya enggak boleh, rambut enggak boleh dilihat gitu. Wa ma asbah hadzalika, dan apapun yang masuk aurat kalau masih nempel di badannya enggak boleh. Fayahrum, maka haram juga melihatnya. Fayahrumun nadhru, maka haram melihatnya, ba'dal infisali, setelah dia terpisah dari tubuhnya, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kaki perempuan motongin kuku, enggak boleh tuh kukunya kelihatan, karena itu bagian daripada aurat. Jadi aurat itu baik mutasil atau munfasil enggak boleh dilihat. Rambut juga sama. Tangan kepotong begitu, tabrakan, kepotong tangan perempuan itu juga aurat, enggak boleh dilihat. Begitu. Fayan bagi liman khuliqa anatuhu, ay liman halaqa anatuhu, maka seyogianya. Dari dulu kita yang fayan bagiri kita artiin seharusnya. Maka sudah seharusnya liman halaqa anatahu, siapa yang cukur anah kemaluan, mencukur rambut kemaluannya. Wa kadzal mar'atul hurrah, begitu juga perempuan merdeka. In masyatat ra'saha, kalau menyisir rambutnya. Ay yuwari dhalika, untuk dia kuburin. Yuwari dikubur. Itu kemaluan dikubur. Pokoknya jangan sampai kelihatan orang. Wa'alam ketawilah haitsu haruman nazar, di mana diharamkan melihat. Haruman masu bitariqil aula, maka yang haram dilihat haram juga dipegang. Bitariqil aula, dengan keharaman yang lebih utama, lebih tinggi. Li'annahu ablagu ladzah, karena memegang itu ablagu ladzatin, itu kenikmatan yang jauh lebih bisa dirasakan daripada cuman melihat. Maka yang lihat dilihatnya haram, maka dipegangnya juga haram, karena memegang itu jauh lebih ablang, gitu. Jauh lebih ablang, lebih kena terhadap merasakan nikmatnya. Fayahrumu ala rajuri, maka haram bagi laki-laki. Dal kufakhidh rajuli biraha. Iya kan ya? Haram bagi laki-laki untuk memijat. Dal kufakhidh rajuli, memijat pahanya laki-laki lain. Bin ha'il, tanpa penghalang, tanpa ha'il. Karena auratnya laki-laki ke laki-laki kan emang seluruh apa namanya antara pusar dan lutut gitu. Fa in kana min fawqi ha'ilin wa khafa fitnatan, tapi kalau ada penghalangnya pakai celana dia, wa khafa fitnah, tapi dikhawatirkan tetap aja terjadi fitnah, nafsunya tetap muncul. Haruma aidan, maka diharamkan. Wa qad yahrumul masu wa in lam yahrumun nadhur. Dan bisa jadi ini nih kan, diharamkan apa yang diharamkan melihat, diharamkan dipegang. Muka itu Ustaz bukan aurat, enggak haram dilihat, berarti boleh megang. Nah itu juga ini nih. Waqad yahrumu, dan diharamkan, bisa jadi diharamkan memegang. Wa in lam yahrumin nazar, walaupun tidak diharamkan melihat. Wa yahrumu masul maharimi, maka diharamkan memegang mahram. Mahram itu kan auratnya seluruh badan kecuali antara pusar dan lutut. Berarti dadanya bukan aurat bagi mahram. Berarti boleh enggak boleh dipegang. Yahrumu masul maharim, hatta yahrum ala syakhsi, sampai juga diharamkan bagi seseorang. Masubatni ummihi wudhari, masubatni ummihi wudhari, haram bagi seorang laki-laki memegang perut, megang perut ummihi, ibunya, wudhariha, dan juga punggungnya. Tentu tanpa ha'il, tanpa penghalang gitu ya. Kalau ada penghalangnya enggak ada masalah, karena apa yang dilihat belum tentu boleh, apa yang boleh dilihat belum tentu boleh dipegang. Wa kadza yahrumu alaihi, dan juga diharamkan bagi seorang laki-laki. Ayyak bisa saqaha wa rijlaha, yakbis itu mijit, dia memijit atau memegang saqaha, betis ibunya, wa rijliha, dan juga kaki ibunya. Ini pendapat agak berat dan kurang banyak dipakai oleh kita. Karena biasanya ibu-ibu emang minta pijitin sama anaknya kan gitu. Wa kadza yahrumu taqbiru wajhiha, begitu juga diharamkan mencium mukanya si ummi. Ini juga pendapat yang terlalu berat. Tapi pada intinya karena emang untuk menjaga fitnah kan gitu. Fitnah yang paling kecil adalah terjadinya syahwat dan juga keharaman yang lain yang mungkin bisa terjadi. Maka ini pendapat yang didasarkan pada satu dari'ah, menutup celah. Jadi celah-celah yang mungkin muncul kita tutup semuanya. Qalahul Qaffal, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Qaffal. Ini lucu nih Imam Al-Qaffal nih. Imam Al-Qaffal yang bilang apa namanya, fisabilillah itu seluruh orang yang berada fisabilillah itu namanya fisabil, makanya malah dapat zakat, dan itu banyak dipakai di Indonesia. Tapi pendapat kau Imam Al-Qaffal ini kagak ada yang makai nih gitu. Itu milih-milih pendapat. Wa kadza la yajuzu lirajul, begitu juga tidak boleh bagi seorang laki-laki. Ayyamura ibnatahu, dia memerintahkan anak perempuannya. Ukhtahu, atau juga saudarinya. Ayak bisa rijlaihi, untuk dia pijit-pijit kakinya sendiri. Neng, pijitin neng. kagak boleh itu. Rupanya kagak boleh. Gitu. Walihada, dan karena ini juga qala al-qadhi, itulah yang dikatakan ya, dan karena ini juga Imam Al-Qadhi Husain mengatakan al-ajaizullati, perempuan-perempuan tua. Allati, yang mana yakhulna rijal, yang mana dia yakhulna, dia pasangin celak mata bagi laki-laki. Yauma Asyura, di hari Asyura, biasanya di hari Asyura laki-laki pakai celak mata, yang makain itu perempuan. Perempuan tua, maknya, neneknya begitu. Murtakibatun. Maka perempuan-perempuan tua yang makain celak mata bagi laki-laki di hari Asyura, murtakibatun lil haram, dia itu menjadi pelaku keharaman. Wallahu a'lam. Tapi ini pendapatnya yang apa? Karena kan pada intinya amnul fitnati, kan gitu. Wa apa namanya? Amnul fitnati wa idami syahwah. Menjaga dari fitnah dan mencegah terjadinya syahwat. Nah, orang tua ke anak tidak seperti itu, tidak ada syahwatnya, tidak ada juga fitnahnya gitu. Tapi ini yang memang pendapat kan yang kita sebut tadi, waqat yahrumun nazar. Karena kan alasannya kenapa enggak boleh dipegang? Innama huwa asyaddul lahzah. Megang itu diharamkan karena kenikmatan yang didapatkan dengan pegang itu lebih banyak dibanding cuma melihat gitu. Maka apa yang mungkin bisa menimbulkan kenikmatan itu kita haramkan. Kan muncul dari situ tuh. Muncul dari situ, maka muncullah pendapat enggak boleh megang perut ibunya, enggak boleh megang punggung ibunya, enggak boleh mijitin kakinya dan seterusnya, enggak boleh nyium gitu. Karena asyaddul ladzah. Asyaddul ladzah. Ini mungkin kalau ibunya tuh artis yang 40 tahun juga masih dandan cakep, kan ya. Jangan ah. Ya kan ya. Itu ah, tapi kalau orang tua kita kebanyakan insyaallah tidak ada fitnah, tidak ada syahwat begitu. Ini enggak dijelasin hari Asyura pasang celak mata itu mungkin kebiasaan. Karena ini yang terjadi di Al-Hisn, tempat di mana Imam Taqiyuddin Alis ini tinggal, ada tradisi mungkin ketika hari Asyura selain mereka berpuasa, laki-lakinya juga memakai celak mata. Yang memakai celak mata biasanya perempuan-perempuan tuanya, entah neneknya, entah siapapun lah itu begitu. Tapi itu tadi ya, bahwa pendapat ini muncul dari kaidah li'annal masa, karena memegang asyaddul ladzatan, dia lebih bisa merasakan nikmatnya dibanding hanya sekedar melihat. Maka apa yang enggak haram dilihat pasti haram dipegang, dan yang tidak haram dilihat bisa jadi haram dipegang karena kaitannya asyaddul ladzat tadi gitu. Alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita juga sehat. Artinya pertemuan di hari Senin kemarin itu kita hapus, cukup pertemuan apa kita ganti dengan ini, karena kemarin ada masalah dari speakernya, dari mic-nya gitu ya, dari mic ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para tokoh, para ajengan, para kiai, para buya, para masyayikh, termasuk juga teman-teman sarjana muslim. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.